Ya, minggu ini, minggu ketiga, kita akan mengeposisi kitab 2 Korintus yang hampir selesai, 2 Korintus. Ini sampai dengan pasal 13. Tahun depan kita akan beralih kitabnya, 2 Korintus sudah selesai, kita beralih kitab yang berikutnya. Jadi pagi ini kita akan eksposisi 2 Korintus pasal 11, ayat 7 sampai dengan 33. Dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Paulus tidak mementingkan diri. Tema kita pagi ini adalah kekuatan menghadapi serangan. Apakah serangan itu? Nah, kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Secara bergantian, saya baca ayat 7, Bapak Ibu sekalian baca ayat 8, dan seterusnya sampai ayat yang ke-33. Cukup panjang ayat ini. Ya, kita bisa mulai. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu dan aku akan tetap berbuat demikian. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Apa yang kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Sebab kamu suka sabar terhadap seorang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu, kami terlalu lemah. Tetapi jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerihlah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu, tiga kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Aku berjerilah dan bekerja keras, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Terima kasih Tuhan, kalau kita baca bagian ini, terlihat sekali konsistensi daripada Paulus, ya, tetap melayani. Sekalipun banyak masalah, banyak tantangan, bahkan penderitaan, dia tetap melayani, dan sikap yang patut kita contoh, dia tidak memerugikan orang lain. Sehingga dia katakan tadi di Makedonia, dia tidak mau menyesakan jemaat-jemaat di sana, maka dia melakukan pelayanan dengan biaya sendiri. Paulus membiayai perjalanan dia sendiri dengan usaha, dengan dia bekerja. Dia bekerja membuat tenda. Bukan berarti dia adalah orang penghasilan hidupnya buat tenda, bukan. Dia membuat tenda ketika dia membutuhkan biaya untuk perjalanan dia ke tempat lain. Konsistensi luar biasa dari Paulus. Dia tidak menyusahkan jemaat yang mendatangi. Dia tidak mau berkata pada jemaat datangi, aku mau datang ya. Siapkan pesta, siapkan hotel, siapkan makan dengan baik. Dan jangan lupa amplopnya. Enggak, saudara. Paulus enggak kata demikian. Aku datang, dia sendiri. Enggak punya uang, kerja. Buat tenda, jual. Tenda dengan uang itu dia bepergian, mengongkosi dirinya sendiri. Maka konsistensi Paulus sangat luar biasa, tidak boleh melayani Tuhan. Jemaat yang paling hangat saat ini, apa itu yang di koran, ditulis, di televisi, tadi belum kita lihat, internet juga ditulis, paling hangat. Dan Presiden SBY mencemaskan, hanya mencemaskan ya, tulisnya di internet saya baca. Apa? Serangan Israel ke Palestina. Mencemaskan SBY. Nah, itu serangan yang nyata, yang terlihat. Jadi ada serangan-serangan yang orang langsung mengerti, seperti tadi ya, perang satu kelompok-kelompok yang lain, atau seperti kerusuhan yang ada di Lampung, ada di Papua, satu warga-warga yang lain, satu desa-desa yang lain, banyak korban-korban, itu serangan-serangan yang terlihat dengan mata. Paulus pun demikian, dia menceritakan hal-hal yang dialami ketika dia pelayanan tadi. Terdaftar di ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Daftar yang dialami oleh Paulus, serangan yang nyata terhadap diri dia, badan dia, ketika dia mengepelayanan. Ada enggak serangan yang tidak nyata dalam kehidupan kita orang Kristen? Ada, saudara, banyak sekali. Ada dua hal. Ayat 13 itu, sebab orang-orang itulah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Serangan-serangan tidak nyata yang kita tidak lihat, yang kita lihat ya, tidak seperti serangan tadi Israel ke Palestina atau kerusuhan di Papua, tapi serangan kepada rohani kita dari rasul-rasul palsu. Yang kedua, 14, yaitu hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Serangan dari iblis, tipu daya iblis. Mari kita coba melihat apa yang terjadi pada diri Paulus. Pertama, serangan yang nyata yang dialami sehari-hari. Secara fisik dikatakan Paulus itu didera. Istilahnya 40 kurang 1. Kok enggak terus 39 aja ya? Kok 40 kurang 1 kok repot amat sih nulisnya? Saudara, 40 kurang 1 adalah satu istilah. Artinya apa? Satu kali dipukul dia akan mati. Yesus dipukul waktu kita nonton film itu ya, The Passion of Christ, dipukul, dihitung 1, 2, berhenti 39. Artinya apa? Sekali lagi, dia akan mati. Nah, satu istilah itu. Paulus suka pakai istilah ini, aku didera 40 kurang 1. Artinya sungguh-sungguh hampir mati. Penderitaan sangat luar biasa. Paulus kan, aku didera, disesah, disiksa, dan segala macam. Secara fisik. Secara alam pun Paulus juga mengalami kesulitan itu. Karena cuaca buruk, kapal dia karam. Terkatung-katung 3 kali di tengah laut. Saya bisa bayangkan ya, terkatung-katung di tengah laut, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kena panas, kena hujan, dan segala macam. Paulus sudah mengalami itu semua. Secara fisik dia alami. Karena gangguan cuaca. Atau dia terpaksa berpuasa, entah bagaimana puasanya, karena tidak dapat makanan kali ya dalam tengah perjalanan, tidak dapat makan, dia terpaksa puasa. Atau kedinginan, puasanya dingin, tidak punya pakaian yang cukup untuk dia, dia merasa kedinginan, dia tulis itu semua. Dia 23 sampai ke 25. Dia katakan, aku mengalami itu semua. Jadi, jangan pernah kita merasa sombong ya. Aku menderita karena Kristus. Berapa jauh sih penderitaan kita? Berapa jauh dibandingkan yang dialami oleh Paulus seperti ini? Gak ada apa-apanya, saudara. Paulus juga mengalami penderitaan dari hati dia. Terlalu fisik dia menderita, karena alam dia juga menderita, hati dia juga menderita. Karena apa? Dia menderita karena orang-orang Yahudi. Tetapi ini sebangsa dengan dia. Maka dia katakan, aku ini orang Yahudi, aku keturunan Abraham. Tapi orang itu keturunan Abraham juga menyiksa aku. Mungkin mengata-ngatai Paulus tidak baik, atau mungkin mencela, memfitnah pelayanan Paulus. Sehingga Paulus katakan, itu orang Yahudi. Juga membuat hatiku sakit. Tidak hanya orang Yahudi, orang non-Yahudi yang dia kenal juga membuat dia sakit. Saudara, kita bisa bayangkan bagaimana beratnya Paulus ketika dia melakukan pelayanan itu. Fisik maupun hati dia melayani kesulitan. Tapi apa jawaban Paulus ketika dia mengalami hal seperti itu atau ketika dia mengalami kesulitan dalam pelayanan dia? Di 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9, dia menjawab, kenapa dia bisa menghadapi semua kesulitan itu? 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak tinggalkan sendirian. Kami dimpaskan, namun tidak binasa. Jadi ketika Paulus tulis surat kepada jemaat Korintus ini, 2 Korintus ini, dia beberkan dulu. Kenapa dia bisa kuat menghadapi segala macam persoalan? Nah, detailnya di pasal 11 itu. Luar biasa dari Paulus. Paulus katakan, kenapa? Aku ditindas, tapi tidak terjepit. Kenapa? Nah, dia punya Tuhan. Kami habis akal, namun tidak pernah putus asa. Mungkin waktu dia puasa, enggak makan, habis akal, apa yang saya lakukan? Tapi dia tetap berharap di dalam Tuhan. Aku dianiaya. Kita lihat di daftarnya, sekian panjang anehnya dia. Tapi dia merasa, aku tidak sendirian. Ada Tuhan, nyemati aku enggak sendirian. Kami dimpaskan, namun tidak binasa. Kapal karam diarami, aku dimpaskan. Habis-habisan, tapi tidak binasa, karena ada Tuhan. Maka ayat 7 merangkum semua itu. 2 Korintus pasal 4 ayat 7, dia katakan demikian. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Paulus memakan dirinya sebagai bejana tanah liat. Tanah berapa kuat sih tanah liat itu? Jelas kalau kita lihat bejana tanah liat, ya pasti kalah kuat dengan beton ya. Bejana beton, wah kita pukul beton itu, entong dari beton, tangan kita yang sakit. Kalau tanah liat, mungkin kita masih bisa menghancurkannya. Pas dari tanah liat, kita bisa menghancurkan. Kalau beton, enggak kuat. Paulus umpamakan dirinya sebagai bejana tanah liat, artinya begitu rapuh, begitu mudah, begitu jatuh, mudah pecah. Tapi aku kuat menghadapi semua itu karena Tuhan beserta dengan aku. Kekuatan yang dari Tuhan menyebabkan aku bisa menanggung semua penderitaan itu. Jadi saudara, kekuatan apa yang ada pada diri kita, kita sanggup menahan serangan-serangan dari luar itu? Dari Tuhan sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Serangan yang kepada Paulus itu secara fisik sungguh luar biasa. Serangan-serangan di hadapi Paulus itu, Paulus bisa menghadapi itu semua. Perikop yang kita baca itu mengajarkan pada kita, mengingatkan pada kita apa yang harus kita lakukan. Bagaimana respon kita ketika menghadapi kesulitan, menghadapi serangan, tantangan, atau bahkan mengancam jiwa kita. Mungkin ketika kita diserang oleh orang lain, kita bisa marah, kita bisa merasa dendam, lalu dia balas dendam pada orang itu karena menyakiti hatiku. Atau kita bisa merengek-rengek, karena enggak bisa membalas ya, kalah kuat sih, kalah pengaruh sih. Kita merengek-rengek, bilang merolain, aku penderita loh, Ada orang menzalimi aku, ada orang fitnah aku. Lihat diriku begitu menderita. Saudara, kita berlaku seperti itu, marah, balas dendam, merengek-rengek, minta dikasih orang lain. Sepertinya bagian ini juga ingin mengingat kepada kita. Siapkah kita menghadapi serangan? Lama kita hidup di dunia, tidak akan luput serangan itu menghadapi, menghantam kita. Kita siapkah menghadapi serangan seperti itu? Tuhan Yesus ketika lahir tidak langsung pelayanan, saudara. 12 tahun dia dibawa orang tuanya ke Bait Allah sebagai anak Taurat. Itu tradisi Yahudi pada waktu itu. Orang tuanya mengikuti tradisi itu dan Yesus ikut tradisi itu. Walaupun sebenarnya Yesus sebagai Tuhan, bisa saja dia enggak usah datang ke Bait Allah. Oh, pengetahuan dia luar biasa. Terbukti ketika dia di Bait Allah, dia bisa tanya kepada para ahli Farisi, ahli Taurat, saudara, yang seumur hidup belajar Taurat, Yesus bisa bertanya dengan mereka. Tapi Yesus ikuti peraturan, tidak melanggar peraturan. Dia ikut sebagai anak Taurat, ya. Lalu Alkitab tidak menceritakan, umur 12 sampai umur 30 tahun, tidak menceritakan di mana Yesus itu. Karena bukan itu fokus Alkitab. Kita melihat apa yang dilakukan Yesus ketika dia mulai dianggap boleh bekerja sesuai tradisi Yahudi. Yaitu umur 30 tahun. Seseorang dianggap dewasa, boleh bekerja. Umur 30 tahun. Lukas 3 ayat 23. Umur 30 tahun, Yesus mulai pelayanan dia. Paulus ketika dia bertobat, dia langsung pelayanan? Tidak. Dia belajar 3 tahun di tanah Arab. Galatia pasal 1 menceritakan di tanah Arab, dia belajar selama 3 tahun. Apa yang dikatakan Yesus? Kemungkinan menurut ahli Papias, jadi teolog abad pertama, perkataan Yesus ada yang mencatat, dibukukan. Tapi sampai sekarang enggak ketemu buku itu apa. Orang sekarang yang baca suratnya Papias itu dikatakan ada namanya Logia. Logia ini catatan perkataan Yesus. Dicatat, beredar di antara orang-orang Yahudi. Tapi sampai sekarang tidak bisa dibuktikan. Jadi para ahli yang mengatakan, oh ya, kemungkinan besar ada itu perkataan Yesus dicatat. Nah ini yang dipelajari oleh Paulus. 3 tahun tanah Arab dia pelajari perkataan-perkataan Yesus itu melalui buku Logia. Walaupun buku itu enggak ada sekarang. Orangnya lihat tulisan Papias, ada Logia. Yesus, karena dia belajar apa lakukan Yesus. Ingat, Paulus ambil keputusan, aku mau ikut Yesus. Ketika Paulus bertobat dalam perjalanan Damsik, bertemu dengan Tuhan sendiri, dia mengalami kebutaan, lalu Tuhan panggil Ananias, salah seorang murid Tuhan, kita bisa baca Kisah Para Rasul pasal 9, ayat yang ke-15-16. Ketika Paulus buta, lalu Tuhan menyuruh Ananias untuk menemui Paulus. Pasal 9 ayat 15 dan 16, kata Tuhan kepada Ananias demikian. Tapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Tuhan berkata pada Ananias untuk datang kepada Paulus, mendoakan dia supaya matanya bisa melihat kembali. Ananias semula menolak, gak mau Tuhan. Apa Tuhan gak ngerti siapa itu Saulus? Dia kan orang yang paling berbahaya bagi orang Kristen. Kenapa? Dia kejar-kejar orang Kristen, bunuh orang Kristen. Karena dia tidak senang orang Kristen. Dia dapat license to kill, ya. Mengambil istilah James Bond ya, license to kill, punya surat untuk membunuh orang-orang percaya dari imam besar, spesial Paulus. Tapi di tengah perjalanan Tuhan panggil dia untuk menjadi pelayannya. Dan Tuhan katakan kepada Ananias, yang pasti Paulus dengar juga, memberitahu dari Ananias, aku akan menunjukkan kepada Paulus betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh Paulus karena nama Tuhan. Dan Paulus siap untuk itu. Sehingga dia katakan, aku ini bejana tanah liat. Tapi karena kuasa Tuhan, kekuatan dari Tuhan, aku bisa menangani itu semua, menghadapi semua serangan itu. Paulus juga setelah dia melakukan sekian lama, dia juga memberikan nasihat kepada Timotius. Supaya apa? Ketika kamu nanti mengembalakan jemaat, pilih pengurus gereja, jangan para petobat baru. Kita lihat 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-6. 1 Timotius 3 ayat yang ke-6. Paulus berikan nasihat kepada Timotius demikian. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. 1 Timotius pasal 3 ayat 1-7 itu menceritakan syarat-syarat para penilik jemaat atau pengurus gereja. Salah satu syaratnya yaitu jangan orang yang baru bertobat. Kalau bertobat apa? Dia belum punya fondasian yang kuat, sehingga mudah sekali terpengaruh iblis, mudah sekali terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mungkin emosional, mungkin temperamental, dan segala macam. Maka wanti-wanti bertemutus. Timotius, adalah seorang gembala, hati-hati kalau kamu pilih pengurus jemaat, jangan sembarangan. Uji dia dulu. Karena Paulus sudah buktikan diri dia. Sebelum dia melayani, dia belajar dulu. 3 tahun sebelum melayani. Saudara, 1 Timotius pasal 3 ini sering dipakai dalam gereja untuk memilih pengurus jemaat. Jangan sembarangan cari pengurus. Hati-hati. Karena kalau tidak, pengurus ini bisa jadi batu sandungan yang lain. Kenapa? Pengetahuan dia kurang kuat, atau dia seorang temperamental, dan segala macam. Syaratnya ada di 1 Timotius pasal 3 ini. Jadi, kembali Paulus ingatkan, ketika mau melayani, belajar dulu. Mau melayani, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hal yang lain, selain tadi kita lihat serangan umum itu akan dihadapi oleh semua orang, serangan itu juga tujuannya adalah supaya kita mencapai goal yang lebih tinggi. Ketika Paulus menghadapi serangan ini, dia tidak undur, malah dia semakin giat melayani Tuhan. Nah, dia ngerti, aku bersyukur dipakai oleh Tuhan. Maka dia katakan, hidup adalah hidupku untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Buat dia, Paulus tidak melihat dirinya lagi. Karena dia serahkan secara total kepada Tuhan. Maka dia tidak takut menghadapi serangan, tidak takut menghadapi kesulitan, tidak takut menghadapi bahaya. Karena hidupku bukannya aku lagi. Itulah yang dialami Paulus. Ketika menghadapi serangan, penderitaan dia malah semakin naik lagi ke atas. Dia tidak takut menghadapi segala macam itu. Yang kedua, saudara, setelah Paulus menghadapi serangan-serangan secara fisik itu, lalu Paulus berikan nasihat, ketika kamu nanti melayani, hati-hati, ada guru-guru palsu. Apa sih dilakukan guru-guru palsu ini? Guru-guru palsu yang tercatat dalam 2 Korintus pasal 11 itu, guru-guru palsu adalah guru-guru yang legalistik. Apa maksudnya legalistik? Mereka mengatakan demikian, kalau kamu mau selamat, kamu harus terima Yesus plus-plus. Plusnya apa? Ya plus berbuat baik. Berbuat baik, kamu enggak selamat. Itu ajaran guru-guru palsu. Yesus plus-plus. Kamu harus memberikan perpuluhan. Kalau enggak perpuluhan, kamu enggak selamat. Kalau kamu percaya Tuhan, ini ciri-ciri guru palsu. Yesus plus-plus. Saudara, hanya Yesus yang menjadi juru selamat saudara. Tidak perlu sunat, tidak melakukan tradisi-tradisi Yahudi, tidak melakukan ritual-ritual Yahudi. Yang penting saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang selamatkan pasti berbuat baik. Orang yang selamatkan pasti memberikan perpuluhan. Orang yang selamatkan pasti melakukan pelayanan kepada Tuhan. Gak mungkin orang yang selamatkan diem di masa di rumah, duduk di rumah, tunggu. Gak mungkin. Tidak mungkin ya sekedar tiap minggu gereja ibadah, setelah itu pulang lagi, diam di rumah. Tidak mungkin. Ketika orang yang selamatkan, maka dia akan bertindak sepertinya Tuhan katakan, hidup baik, hidup benar, hidup melayani, hidup baik dengan sesamanya. Alkitab telah mengatakan, hanya Yesus sajalah kamu bisa peroleh keselamatan. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Ini ciri-ciri guru-guru palsu tadi, legalistik mengajarkan demikian. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Paulus tulis ini Injilnya huruf kecil, Injil yang lain. Apa itu artinya? Injil yang lain adalah Injil yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Alkitab. Apa sih Injil yang asli itu yang diberitakan oleh Alkitab? Injil yang asli adalah Yesus sudah lahir. Sebagai manusia dia datang ke dunia. Itu yang asli. Loh, yang gak asli bagaimana sih? Oh, yang asli katakan, Yesus bukan manusia. Dia Tuhan 100%. Dia Tuhan turun ke dunia. Bukan manusia, dia Tuhan. Injil yang palsu. Injil yang asli, Yesus adalah manusia dan juga Tuhan. Maka dia turun ke dunia menjadi manusia. Bukan menjelma menjadi manusia. Menjadi manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Maka dia perlu lahir ke dunia dari rahim seorang manusia. Tapi dia bukan karena terjadi karena hubungan antara suami istri, laki-laki wanita, bukan. Kalau itu yang terjadi, berarti Yesus adalah manusia biasa. Manusia juga berdosa. Tidak. Maria mengandung karena Roh Kudus, bukan karena perbuatan suaminya. Yesus yang lahir menjadi manusia. Setelah itu apa? Yesus yang mati. Karena sampai sekarang juga orang gak percaya, Yesus apa mati sih? Mungkin dong, katanya Allah kok bisa mati sih? Gak mungkin. Paulus katakan, Injil yang asli memberitakan Yesus lahir sebagai manusia dan Yesus mati sebagai manusia. Injil yang benar. Setelah itu apa? Yesus yang bangkit. Lahir, mati, bangkit. Itu Injil yang asli. Karena sampai sekarang pun orang katakan, Yesus itu sebetulnya enggak bangkit. Mayatnya dicuri para murid, disimpan. Ya. Udah, dia enggak bangkit. Nah, kuburnya di mana? Enggak tahu, pokoknya disimpan lah. Tapi Alkitab sudah mengatakan dia bangkit. Selesai bangkit? Enggak. Satu lagi. Yesus naik ke surga. Jadi Injil yang asli yang memberitakan Yesus lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Itu Injil yang asli. Di luar itu bukan yang asli. Maka Paulus katakan sini, Injil yang lain, huruf kecil, Injil apa? Injil percaya Yesus, plus, plus, plus, dan segala macam. Maka Paulus katakan, kamu sudah saya beritahu, kok mudah sekali berbalik pada percaya pada Injil lain, kenapa? Ya, karena banyak pengajar palsu yang wujudnya bagus, pinter ngomong, tetapi yang diajarkan tidak benar. Saudara-saudara, kita perlu hati-hati pada orang-orang yang seperti kelihatannya baik, tapi ajarannya tidak benar. Yang ketiga, yang Paulus berikan wanti-wanti pada kita, serangan yang berikutnya yang tidak nyata, yaitu dari iblis yang menyamar. Ayat yang ke-14, iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang, yang kita enggak sadar, oh itu iblis, nyata itu malaikat. Kita akan lihat bagaimana cara iblis menggoda manusia, cara iblis menyamar sehingga orang tidak tahu bahwa dia sudah berbuat dosa. Kita perlu mengenal ciri-cirinya ketika iblis menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Kejadian pasal 3, 1 sampai dengan 5. Ciri-ciri iblis menggoda manusia. Pertama dia tanyakan, tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Cara iblis menggoda kita. Kita enggak bisa lihat, tapi ada suara menyerang rohani kita, mempertanyakan firman Tuhan. Apakah Tuhan katakan seperti itu? Saudara, banyak hal dalam kehidupan kita, orang sering mengatakan, betulkah itu Alkitab firman Tuhan? Enggak, salah satu buatan manusia kok. Nah, ngapain kita percaya? Itu toh tulisan manusia. Betul saudara, Alkitab adalah tulisan manusia, tapi manusia yang dipilih oleh Tuhan sendiri dengan ilham Roh Kudus, mereka menulis Alkitab dengan bahasa manusia. Kalau dengan bahasa malaikat, ya pasti manusia enggak ada yang mengerti. Jadi, Tuhan pakai manusia dengan bahasa manusia. Maka banyak orang yang menyangsikan Alkitab. Betul enggak sih Alkitab itu firman Tuhan? Ini cara iblis. Yang pertama mempertanyakan firman Tuhan. Yang kedua, iblis merubah firman Tuhan. Kalimatnya dirubah. Ayat yang kedua, iblis katakan demikian, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Yang kedua, surat perumahannya, yang ayat satu ya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dibalik, saudara, mengubah firman Tuhan. Jelas di pasal 2 Tuhan katakan, semua buah boleh kamu makan kecuali yang di tengah. Tapi iblis rubah, semua tidak boleh dimakan kecuali yang tengah boleh makan. Di pertama iblis mempertanyakan firman Tuhan, yang kedua merubah firman Tuhan. Kita perlu waspada cara mereka berbicara. Yang ketiga, iblis menyangkal firman Tuhan. Tuhan jelas mengatakan ketika kamu makan buah ini, kamu mati. Tapi apa kata iblis? Ayat yang keempat, sekali kamli kamu tidak akan mati. Jadi iblis mengajarkan menyangkal firman Tuhan. Kamu tidak akan mati, jelas bertentangan dengan firman Tuhan sendiri. Yang keempat, iblis menggantikan firman Tuhan. Dia katakan demikian, ayat yang kelima. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Menggantikan firman Tuhan, kamu akan menjadi seperti Allah. Kapan Alkitab katakan kita manusia menjadi seperti Allah? Ajarannya sekarang, saudara, menggambarkan ini. Mereka mengatakan, kamu adalah Tuhan-Tuhan kecil. Jadi kamu berkuasa, kamu punya kekuatan. Karena kamu Tuhan-Tuhan kecil. Katakanlah, terjadi. Saudara, hati-hati ajaran yang ada yang sekarang ini ya. Ajaran-ajaran yang mengatakan saudara punya kuasa, punya power yang luar biasa, katakan pasti terjadi. Dengan kuasa Tuhan, embel-embelnya kuasa Tuhan ya. Pada sebetulnya bukan, ini jebakan iblis. Kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, mudah-mudahan inilah yang sering datang dalam kehidupan kita. Maka kita perlu hati-hati. Bujukan-bujukan iblis. Karena jelas Tuhan katakan, iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Saudara, jelas Injil katakan, kamu, iblis mengatakan, kamu adalah Tuhan atas hidupmu. Dia katakan bahwa, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi kamu adalah Tuhan atas hidupmu sendiri. Berkuasa atas hidupmu. Tapi firman Tuhan katakan, kamu adalah hamba Tuhan. Kamu adalah pelayan Tuhan. Majikan kita adalah Tuhan. Kita bukan Tuhan, saudara. Kita pelayan Tuhan. Maka dua hal ini, iblis katakan kamu adalah Tuhan atas hidupmu sendiri, tapi Alkitab katakan kamu adalah pelayan Tuhan, gak mungkin dua hal ini bergandengan bersama-sama, gak mungkin. Saling bertentangan. Hati-hati atas ajaran iblis. Intinya apa sih? Iblis ingin kita jauh daripada Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Maka ketika iblis menggoda Hawa, ketika Hawa sendirian, jadi goda oleh iblis. Saudara, betapa rentannya kita. Kalau kita hidup sendiri mengatakan, aku gak perlu ke gereja, aku cukup di rumah, setel radio, entah televisi, entah si channel berapa, luar negeri, cukup toh aku dengar firman Tuhan, gak perlu aku ke gereja, seperti yang lain cuma duduk diem dengerin. Bukan, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan, jangan jauhkan dirimu dari persekutuan-persekutuan orang-orang benar. Ikutlah beribadah. Nah, dengan itu, imanmu dikuatkan. Saudara, iblis sangat-sangat pandai, pintar sekali menggoda kita untuk jauh daripada Tuhan. Caranya licik sekali, indah sekali. Kalau iblis datang dengan muka yang menyeramkan, pakai tanduk, ekor, pakai trisula, bayangannya, gambar-gambar itu, saudara tertawa. Kenapa? Ketika dia datang, kita udah lari duluan. Tapi justru yang berbahaya, iblis yang tidak menakutkan, itu sungguh berbahaya. Hati-hati, saudara. Saudara, Paulus ingin menasihatkan dari perikop yang kita bahas tadi, pasal 11 itu, yang pertama, kita menjaga diri kita terhadap ajaran palsu. Kita perlu mengenali ajaran-ajaran yang tidak benar itu dalam kehidupan kita. Maka kita perlu belajar ajaran yang benar. Gereja kita, Gereja Reformasi Indonesia, melatih jemaat untuk ikut dalam acara program Coffee Break tiap Jumat yang pertama datang. Ya, secara coffee break itu, tiap jemaat boleh sharingkan dari bagian Alkitab yang sudah dipersiapkan, sharingkan Alkitab itu. Nanti mereka diskusi, oh yang benar seperti ini. Kalau dalam diskusi itu tidak menemukan kata sepakat atau masih ragu-ragu, silakan tanya kepada hamba Tuhan untuk boleh dijelaskan bagian yang diskusi pada waktu itu. Gereja juga memberikan Antioquia Bible College datang belajar. Tiap satu doktrin-doktrin diajarkan oleh Pak Bigman, doktrin-doktrin utama sebagai kita jemaat harus mengerti semua. Jadi kita memiliki landasan yang kuat. Iblis tidak mudah menggoncangkan kita, iblis tidak mudah mengganggu kita, iblis tidak bisa menjamar sehingga kita ragu-ragu, oh firman Tuhan betul enggak ya? Jemaat, kalau ada uang palsu, bagaimana kita bisa mengenali uang itu palsu? Atau kita panggil orang dari BI, ya ini loh uang palsu, ciri-cirinya seperti ini. Tapi uang palsu itu saudara, mereka juga pinter, para pembuat uang palsu itu. Mungkin sekarang tipenya, angkanya yang seperti itu, dipalsukan. Tapi setiap kali hal yang baru, mesin baru ditemukan, mereka bisa membuat uang palsu berikutnya. Sehingga kita repot panggil lagi yang mengerti orang dari BI, ngasih, ini loh cirinya uang palsu. Ribet sekali saudara. Cara paling baik bagaimana kita mengerti uang itu palsu? Ya kita panggil ahlinya, berikan ciri-ciri, ini loh uang yang asli seperti ini. Begitu keluar dari yang asli, kita langsung tahu, oh itu palsu. Kita enggak perlu belajar ciri-ciri uang palsu, tidak. Kita belajar yang benar, yang seperti ini loh. Ini loh uang asli. Dan ketika di luar yang asli, kita langsung mengerti, oh itu uang palsu. Saudara, kehidupan dalam dunia ini sangat mirip, karena iblis menyamar mirip dengan kita, mirip dengan firman Tuhan, tapi jelas salah. Ada orang-orang yang sering menyombongkan diri, aku orang yang hebat, aku sudah senior di gereja ini, pelayanku sesekian puluh tahun, ikuti apa yang kukatakan. Saudara, hati-hati ketika ada orang sering mengatakan begitu. Karena kita kadang terjebak, oh ya dia senior ya, dia hebat ya, dia ngerti semua ya, kita ikuti dia. Kalau dia dikatakan, wah Bapak hebat ya, pelayan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin dia akan membalut perkataan dia dengan baik, oh ya ini Tuhan kok yang tolong saya, Tuhan kok yang pimpin saya. Sering kata-kata dibalut kata rohani, kita perlu hati-hati ketika orang-orang mengatakan yang seperti itu. Kalau kita merasa bahwa kemampuan kita untuk melayani itu kita yang hebat, stop saudara, jangan teruskan pikiran itu. Jangan anggap diri hebat, saya bisa melayani Tuhan, jangan. Saya sudah senior kok, stop, jangan pikir lebih jauh lagi. Karena itu akan dipakai oleh iblis, kita jadi lari, kita menjadi sombong. Saudara, ketika kita boleh melayani, kita harus tunduk pada Tuhan. Ya Tuhan, aku bersyukur Tuhan pakai aku. Aku bersyukur Tuhan mau berkenan, aku boleh melayani. Saudara, ayat 30 dan 31 dari 2 Korintus pasal 11 yang kita baca ini, 2 Korintus pasal 11 ayat 30 dan 31 boleh menjadi pegangan kita ketika kita boleh melayani Tuhan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Ketika kita boleh melayani sekian tahun dalam Tuhan, kita sudah datang rendah hati pada Tuhan, terima kasih, engkau boleh pakai aku. Kita boleh bermegah di dalam Tuhan, kita boleh kuat karena Tuhan yang menyertai kita. Jangan kita sombong. Kekuatan dari Tuhanlah kita pulih menghadapi serangan itu. Kekuatan dari Tuhanlah kita bisa melayani Tuhan sendiri dengan hati yang murni, bukan karena kepandaianku. Kita bersyukur kemarin kita pulih kembali dari retreat beberapa hari ke puncak. Kita cuma bayangkan, saya tidak sendiri, Pak Yugo yang bawa mobil. Ya saya duduk di samping Pak Yugo, bisa lihat kiri kanan. Oh, ada bangunan bagus. Restoran, saya diajak makan Pak Yugo ya, ada restoran enak gitu ya. Saya tinggal duduk, Pak Yugo yang capek setir karena macet sekali. Terus sampai ke tempat tujuan ya, di Cipayung. Saudara, saya berbayangkan kita sering seperti itu bukan? Jadi pengamat, ikut di mobil, duduk, menikmati pemandangan kiri kanan. Udah selesai. Retreat, masuk, duduk, selesai, ikuti. Tapi saudara, ikutlah pelayanan di gereja ini. Jangan jadi pengamat saja. Duduk di mobil, ikut, lihat pemandangan indah. Oh indah, karena enggak setir sendiri toh. Enggak konsentrasi setir, lihat kiri kanan, indah sekali. Tapi saudara, di acara retreat itu ada satu acara dedication service, yaitu acara untuk penyerahan diri kepada Tuhan. Digambarkan bagus sekali itu dengan lilin yang menyala. Kita masing-masing menyalakan lilin, taruh di bawah, yang membentuk figurasi salib begitu, lalu diberi penjelasan. Apa artinya lilin itu? Lilin itu menyala, memberi terang kepada sekitarnya. Lampu dipadamkan. Sehingga dengan lilin kita bisa lihat situasi teman-teman kita di samping kiri, kanan kita. Kita bisa lihat kan ada lilin yang menyala itu. Tapi bagian lilin itu sendiri, makin lama makin habis. Karena terbakar oleh api yang nyala itu. Saudara, pelayan kita harusnya seperti itu. Kita siap menderita. Memberikan terang kita kepada mereka di dalam gelap. Jadi kita boleh naik bus, ikut lihat kiri kanan, boleh. Tapi masuklah ke dalam ruangan retreat itu, ikut retreat bersama-sama, ikut menikmati acara yang diberikan. Saudara, biarlah kita diberi kekuatan oleh Tuhan menghadapi serangan-serangan, baik serangan yang nyata maupun serangan yang tidak nyata yang menang rohani kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami diingatkan betapa hidup kami ini banyak menghadapi serangan, baik serangan yang kita bisa lihat secara langsung yang kita hadapi, maka kita bisa bersiap-siap menghadapi itu. Tapi serangan-serangan yang menyerang rohani kami, mungkin menimbulkan kesombongan dalam hati kami, mungkin menimbulkan kami merasa diri orang hebat, atau ajaran palsu, yang bukan kami lari daripada Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpin kami yang lemah ini Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami menghadapi serangan adalah ketika kami berpaut pada Tuhan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami belajar firman, ketika kami hidup intim dengan Tuhan. Maka kami bisa mengenali serangan-serangan yang seperti itu. Karena Tuhan, pimpin kami, beri kami kerinduan untuk terus pulih belajar firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya sekedar duduk di bus sebagai orang turis yang menonton keindahan kiri kanan jalan, tapi kami boleh terjun langsung apa yang kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat pun segala permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka, berikan mereka kekuatan Tuhan ketika ada serangan menyerang keluarga mereka, menyerang hubungan suami dan istri. Menyerang hubungan antara orang tua dengan anak. Menyerang hubungan antara kakak beradik. Tuhan tolong mereka satu persatu. Mereka boleh menyelesaikan pesan mereka, pesan keluarga mereka dengan baik. Berdasarkan kasih dari Tuhan saja. Tuhan pimpin kami juga biar kami sebagai orang-orang percaya. Yang Tuhan tempatkan di Indonesia ini. Kami boleh berkarya, boleh berkontribusi bagi bangsa dan negara kami. Dan biarlah kami boleh terus dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan-Mu yang setia di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin.